Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din wa ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang disebutkan tadi bahwa pagi ini biidznillah wa bi'aunillah jalla wa azz kita akan membahas secara ringkas tentunya tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh anak terhadap kedua orang tuanya. Sebuah pembahasan yang menjadikan kita perlu banyak mengkoreksi, sejauh mana kita taat kepada kedua orang tua kita dan sejauh mana kita berkhidmah kepada kedua orang tua kita. Karena itu suatu kewajiban bagi kita sebagai anak untuk birrul walidain. Kewajiban birrul walidain, kewajiban taat kepada kedua orang tua dalam perkara yang ma'ruf, kewajiban berbakti kepada kedua orang tua itu adalah kewajiban setelah tauhid. Kewajiban setelah menegakkan tauhid. Jadi perkara besar. Demikian pula dosa durhaka pada kedua orang tua kita itu dosa besar setelah syirik kepada Allah. Dosa besar, dosa setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ngerinya dan besarnya dosa bagi yang uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhumā kama rabbayani shaghīra. Sungguh ayat ini ayat yang mulia dan kita mendapatkan ilmu yang banyak dan pelajaran yang sangat penting di dalam ayat yang sudah kita baca barusan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita di dalam ayat tersebut, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala qadha, yakni aujaba, mewajibkan agar supaya kalian, ini kita sebagai hamba Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Di ayat tersebut tauhid, kita diperintah untuk mentauhidkan Allah. Dan ini dakwah seluruh para rasul. dakwah yang paling utama dan pertama dan paling wajib adalah dakwah kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan anibudullah wajtanibut taghut. Kata Allah, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh aku telah mengutus di tiap-tiap umat itu seorang rasul. Semua rasul sepakat dakwahnya, anibudullaha wajtanibut taghut. Semua menyeru agar beribadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Dan menjauhi seluruh peribadatan selain Allah, taghut. Anibudullaha wajtanibut taghut. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini nampak jelas bahwa dakwah kepada tauhid, dakwah menyeru, mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata, dakwah betul-betul untuk mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah adalah dakwahnya para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau berpesan, innaka satati qauman min ahli alkitab falyakun awwalu ma tad'u ilaihim syahada an la ilaha illallah. Itu dulu. Fa in ata'uka lidzalik fa'allimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawat ila akhir hadits kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman. Jadikan pertama kali engkau mendakwahi mereka adalah syahadah an la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak, berarti semua yang diibadahi, semua yang disembah itu batil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah, mengesakan Allah dalam seluruh peribadatan dan menjauhi seluruh peribadatan selain Allah. Jika mereka mentaati kamu dalam perkara ini, wahai Mu'ad, sampaikan ke mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu. Ila akhiril hadith. Asyahid dalam hadith ini, bahwa, dan ayat tadi disebutkan, dakwah tauhid, menyeru, mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi segala peribadatan yang diibadahi selain Allah, itu dakwahnya para rasul. Dan itu yang pertama dan utama. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hadha huwa syahid. Dan Allah juga mewajibkan agar anak-anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Wabil walidaini ihsana. Jadi hukumnya wajib. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, itu kewajiban setelah tauhid. setelah mentauhidkan Allah dalam segala peribadatan kita. Ayat itu langsung setelah Allah wajibkan yaitu beribadah kepada Allah, kemudian Allah wajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma, kata Allah. Nah, ketika kedua orang tua kamu sudah mulai lanjut usia. Ketika kedua orang tua kamu sudah lanjut usia, sepuh kata orang Jawa, atau salah satu dari keduanya itu sudah lanjut usia sepuh, jangan kau katakan uff kepada kedua orang tua kalian. Jangan kau bilang hus atau menghardiknya, membentaknya. Jangan. Dan ini bukan berarti ketika orang tua belum usia sepuh atau belum usia lanjut boleh kita mengatakan demikian. Lah, tidak, tetap haram hukumnya menyatakan uff atau membentak orang tua, tetap haram hukumnya. Walaupun orang tua kita masih muda, tapi itu adalah ayah dan ibu kita. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkan kepada kedua orang tua kalian ucapan yang lembut, yang penuh kasih sayang. Wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janahaka minadh-dhulli minar rahmah. Dan kata Allah, kau sopan kepada kedua orang tua kamu, rendahkan bahu kamu untuk menghormati. Bukan rendahkan di sini adalah seperti sujud atau rukuk, enggak boleh. Wahfidh lahuma janahadzulli minar rahmah. Minar rahmah. Naam. Hormati, sayangi kedua orang tua kalian. Nam, dan rendahkan bahu pundak kalian untuk menghormati kedua orang tua kalian karena kasih sayang. Ingat, menghormati kedua orang tua dan siapapun tidak boleh setingkat rukuk atau setingkat sujud. Haram. Dilarang dalam syariat. Menghormati kedua orang tua setingkat rukuk atau sujud. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya di jilid 3, al-inhina'u haram. Inhina, menghormati orang tua setara dengan rukuk, itu haram. Kalau sujud pasti, karena sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lau kuntu amuran, kata Rasul, an yasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha. Kalau aku boleh memerintah, menyuruh seorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintah istri sujud pada suaminya. Itu kalau boleh. Tapi tidak boleh, haram. Nah, ini menunjukkan apa? Besar hak suami atas istrinya. Jadi kewajiban suami kepada istri itu besar. Dan berpahala besar bagi istri yang menjalankan kewajiban sebagai istri terhadap suaminya. Sampai setingkat itu Rasul katakan, kalau boleh aku nyuruh seorang sujud ke orang lain, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Di dalam hadis ini ada dua faedah minimalnya. Pertama, naam, haramnya sujud kepada manusia, siapapun dia makhluk Allah. Kedua, besarnya hak suami atas sang istri. Kewajiban suami, istri kepada suaminya. Naam. wa qurrabirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkan, doakan kedua orang tua kalian. Wa qurrabirhamhuma, ya Allah, ya Rabbku, sayangi kedua orang tuaku, ya Allah, sebagaimana kedua orang tuaku menyayangi aku ketika aku masih kecil, merawat aku ketika aku masih kecil. Coba, bagi kita yang sudah punya anak akan faham, sangat faham bagaimana, mohon maaf, sengsaranya sang ibu. Bagaimana beratnya sang ibu. Bagaimana susah payahnya sang ibu. Dalam keadaan hamil itu wahnan ala wahnin, kata Allah. Sengsara di atas kesengsaraan. Melahirkan itu taruhannya nyawa. Dan terus dirawat, disayang, dirawat, disayang. Kemudian diberi air susu sampai usia 2 tahun. Jarang orang tua atau ibu terkhusus yang tidur nyenyak di waktu malam. Mulai habis isya sampai subuh, jarang. Keumuman dan mayoritasnya entah bangun berapa kali demi anaknya. Demi merawat dan kasih sayang kepada anaknya. Makanya diriwayatkan ada seseorang yang tawaf di Ka'bah, ibunya digendong. Tawaf itu, antum bayangkan, tawaf di Ka'bah itu umminya digendong. Selesai dia menyatakan, alhamdulillah, aku sudah berbakti pada orang tua. Belum ada apa-apanya. Masih jauh. Lah kita terlahir dari siapa? Dari ibu kita. Mana wujud syukur kita kepada ibu kita? Hanya menggendong, enggak ada apa-apanya. Dibanding dengan sengsaranya di kandungan, sengsaranya ketika melahirkan, sengsaranya ketika merawat ketika bayi. Apa ada seorang ibu di dunia ini menyatakan, saya ketika hamil anak saya senang di atas kesenangan, mudah di atas kemudahan, bahagia di atas kebahagiaan, melahirkan juga demikian, sangat bahagia dan sangat ringan, mudah, tentram. Ada ibu yang menyatakan demikian di dunia. Ngerawatnya pun juga demikian, mudah, enak sambil tidur. Ada yang demikian? Tidak, temu itu ayat Al-Quran, firman Allah, Rabbul Alamin yang berfirman, bahwa wahnan ala wahnin itu, seorang ibu itu ketika hamil, wahnan ala wahnin, sengsara di atas kesengsaraan, itu ayat Al-Quran, firman Allah, pasti benarnya, Rabbul Alamin yang menciptakan kita dan alam semesta. Bahkan ada sebagian, kalau kita mendengar sebagian saudara kita, musibah, takdir, mulai awal sampai 5 bulan, tidak bisa bangun. Ada yang seperti itu. Hamilnya itu. Mohon maaf, ini yang menyampaikan adalah saudara kita. Ke kamar mandi itu merangkak, gak kuat, Saya katakan, ini yang menyampaikan saudara kita. Merayap di dinding, nanti kalau enggak kuat, merangkak ke kamar mandi. Macam-macam, sebagainya, ya alhamdulillah baik, sebagainya seperti itu. Itu kejadian. Saya katakan, yang melaporkan ke kita adalah saudara kita. Belum lagi muntah-muntahnya. Sampai sebagian dari muntah itu keluar darah. Karena iritasi tenggorokannya. Apa dibilang, oh alhamdulillah keluar darah, enak kayaknya, apa demikian? Tidak ada. Sengsara ya ikhwan. Makanya sangat-sangat betul dan masuk akal sehat, apalagi secara syar'i ya. Kalau kewajiban birrul walidain itu setelah tauhid sangat-sangat benar. Dan durhaka itu dosa besar setelah syirik itu sangat-sangat benar. Kalau secara syar'i kholas kita enggak bahas pasti itu, secara akal sehat nalar akal sehat kita aja. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sampai ada pertanyaan. Lah iya. Ya namanya nanya, mungkin dia enggak paham atau gimana, wallahu a'lam, ini tanya apakah boleh Ustaz zakat kita dikasihkan orang tua kita. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, bukan zakat. Kalian wahai anak wajib memberikan orang tua kalian, menafkahi. Wajib. Dan orang tua mengambil harta anaknya boleh. Dan tidak sebaliknya. Anta, kata Rasulullah, wa maluka li abi. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, saya menasehatkan untuk diri saya terkhusus dan para tulabul ilmi ini. Para tulabul ilmu yang sekarang ada di depan anak ini. Jangan sampai na'udzubillah antum ayyuhal abnai wa tulabul ilm berbuat pelanggaran di madrasah, malas belajar, mengganggu yang lain, dan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang ada kamu lakukan, jangan sampai yang dengan itu orang tua antum nangis dan sedih. Itu durhaka pada orang tua. Isma'u ayuhal abna, ana ulangi lagi kepada seluruh tulab dan abnai, ya anak-anak saya, jangan sampai antum, kalian wahai anak-anakku tulabul ilm, berbuat jelek di madrasah atau di ma'had kalian, mengganggu yang lain, melanggar peraturan ma'had, malas belajar, berulah. Yang dengan perbuatan itu orang tua antum menangis, sedih, susah. Wallahi itu termasuk durhaka pada orang tua. Hati-hati. Hati-hati. Adik-adikku dan anak-anakku perhatikan. Dengan seksama. Dan sebaliknya, kalau antum wahai abnai, wahai tulabi, itu di ma'had, di madrasah, baik akhlaknya, rajin ibadahnya, semangat tulabul ilm, semangat murojaah, semangat menghafal Al-Quran, semangat menghafal mutun, taat pada peraturan ma'had atau madrasah, dan baik ikhlas karena Allah, sehingga orang tua antum itu senang, sejuk, tenteram, bahagia. Wallahi itu termasuk birrul walidain. Itu termasuk berbakti pada orang tua. Hati-hati. Semoga tidak ada satupun di mahat ini yang menjadi poin pertama tadi. Amin. Iya kan? Nah, lihat kok. Baik-baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Wujuhnya wujuh. Tayyibun. Kelihatan wajah-wajahnya ini sebagian ya kita lihat. Nampaknya juga gak suka main HP Android. Kenapa? Karena berbahaya. Nah, nampak. Kok yang mesem-mesem itu kayaknya. Nah, Ustaz. Itu jelas, Ustaz. Ana dengar Ustaz di beberapa pondok, Ustaz. Dikeluarkan mereka dari pondok karena HP Android, Ustaz. Seakan-akan antum menyatakan demikian. Ini, anak kecil-kecil nih. Dan banyak Ustaz yang futur gara-gara salah megang HP Android. Kata antum ini. Ana menukil ucapan antum seakan-akan antum menyatakan demikian. Itu Ustaz di situ. Dikeluarkan dari pondok sana. Kenapa? Ya itu Ustaz mainan HP. Lihat YouTube ini itu. Dan akhlaknya sudah rusak. Ibadahnya sudah gak semangat Ustaz. Iya tak? Iya. Antum. Oh di situ Ustaz. Tujuh anak, tujuh murid dikeluarkan semua. Wah, di situ Ustaz 11 langsung sekaligus. Dikeluarkan semua. Loh kenapa dikeluarkan? Karena HP Android Ustaz. Itu virus Ustaz. Virus yang berbahaya Ustaz. Penyakit itu Ustaz. Tidak menguntungkan Ustaz bagi kita yang sedang mengenyam pendidikan di ma'had Ustaz. Itu perusak Ustaz, perusak akhlak, perusak semangat. Iya tak? Iya Ustaz. Kata antum ini, ana menukil ucapan antum ini, seakan-akan antum ngomong demikian. Sehingga antum akan menjauhi itu. Ad-dharar tuzal. Seluruh yang memudaratkan disirnakan. Jangan menjadi korban. Di satu daerah, nah, wallahu'alam kalau hakikatnya yang jelas, anaknya ini bangkang. Di pondok, bangkang dan sudah main sepeda motor, trek-trekan gitu, keluar dari pondok, kemudian HP sudah wis. Pegang HP dan joget-joget di jalan-jalan anak. Qiraahnya bacaan Al-Qur'annya bagus, pernah jadi imam. Orang tuanya sedih bikin sampai stroke. Dan ketemu sama anak. Anaknya anak nasihati, "Takillah ittaqillah kamu, bertakwa kepada Allah. Wajib kamu birrul walidain." Kita nasihati. Orang tuanya dituntun setruk ke masjid di kala itu. Kejadian ini sekitar 6 bulan yang lalu. Coba. Kayak apa? Nah, ini ngeri. Makanya hati-hati. Tadi telah disebutkan ayatnya. Disebutkan juga hadisnya. Naam. Kita baca di sini atsar. Atsar ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad. Kata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim qala haddatsana Ziyad ibnu Mihraq qala haddatsani Taisala ibn Mayyas qala kuntu ma'an najdad fa asabtu dhunuban la arahu illa minal kabair. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata Taisala ibn Iyas, waktu itu aku bersama orang-orang Najadat. Nah, tiba-tiba waktu itu aku berbuat dosa. Dan aku merasa, meyakini ini dosa besar ini. Yang aku lakukan ini. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Akhirnya aku sampaikan ke Ibnu Umar bahwa aku, wahai Ibnu Umar, telah berbuat dosa besar ini. Misal dia gitu, misal. Kata Ibnu Umar, mahia, apa itu? Qultu kadza wa kadza, aku berbuat ini dan ini. Qala, laisat hadhihi minal kabair. Itu bukan kabair. Yang kau lakukan itu bukan dosa besar. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hunna tis'un. Dosa-dosa besar itu yang aku hafal dari Rasul ada 9. Walaupun 9 ini bukan hanya 9, bukan yang beliau dengar dari Rasul 9, nanti ada lagi yang lain. Itu. Ini atsar ini menyebutkan 9 dosa-dosa besar. Apa yang pertama? Al-isyraku billah. Syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah dalam peribadatan, dalam ibadah. Ibadah kepada Allah dan juga kepada yang lainnya gitu loh. Doa kepada Allah dan berdoa kepada yang lainnya juga selain Allah gitu. Itu syirik. Menyekutukan. Menjadikan Allah sebagai tandingan. Menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah dari syirik. Yang kedua, wa qatlun nasamah. Yang kedua, dosa besar yang kedua adalah qatlun nasamah, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, dibunuh. Dan pembunuhan manusia secara brutal dan secara tidak jelas itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Al-Haraj. Al-Haraj itu dia membunuh orang lain enggak tahu dengan alasan apa kok dibunuh. Dan dia dibunuh enggak paham juga kenapa kok dibunuh. Banyaknya pembunuhan itu tanda-tanda hari kiamat, na'udzubillah min dalik. Yang ketiga, wal firar minaz zuhuf. Wal firaru minaz zahfi, yaitu ketika perang sedang berkecamuk dia mundur, lari dari peperangan. Pengecut maksudnya. Bukan mengambil strategi, bukan. Tapi dia pengecut ketika perang di sedang berkecamuk. Dia lari dari peperangan, dari medan perang. Bukan karena mengatur strategi, tapi murni karena pengecut. Dosa besar. Yang keempat, waqadful muhsanah. Yang keempat, yaitu menuduh orang berzina. Orang yang menjaga kehormatannya, menjaga auratnya. Nah, wanita sudah menjaga seperti itu, dituduh berzina. Qadzaf, itu dosa besar. Nah, yang ke berapa? Kelima. Masya Allah. Yang kelima adalah aklur riba. Makan dari hasil riba. Dosa besar. Makan dari hasil apa? Riba. Yang keenam, aklu malil yatim. Makan secara zolim hartanya anak yatim. Apa maksudnya makan secara zalim? Maksudnya makan tanpa cara yang hak. Loh, apa ada makan cara yang hak? Begini penjelasannya. Misalnya sekarang, anak yatim, yatim kan kehilangan orang tuanya, meninggal orang tuanya itu yatim. Di usia sebelum baligh, dia kan gak bisa megang uang. Gak bisa dia pegang uang karena masih anak kecil, yatim. Dan tidak ada pembela bagi dia kecuali Allah pembelanya. Lah kemudian pamannya atau siapa dari keluarganya atau orang lain tafadhol ingin membantu dan memegang hartanya anak yatim ini yang merupakan warisan dari orang tuanya yang memang punya dia, haknya dia secara syar'i atau dia diberi orang lain terserah, yang jelas itu harta milik anak yatim. Lah oleh pamannya, oleh orang lain itu siapa saja yang amanah, itu dipegang, dijalankan. Misalnya, biar gampang ya, anak yatim ini punya uang 50 juta. Punya dia, hak dia secara syar'i. Pamannya dia atau orang lain yang amanah, nanya musyawarah, ya apa kalau 50 juta punya anak yatim ini kita kelola. Ya kan, kita kelola, kita jalankan, kita kembangkan, kef, sepakat, jalan, dikelola, dijalankan, dibuat dagang ini itu. Subhanallah, dalam setahun misalnya dikumpulkan laba semua itu setahun, labanya uang 50 juta utuh, misalnya labanya 50 juta setahun. Ada hasil dari pengembangan tadi, dari usaha tadi, setahun dapat hasil 50 juta. Maka pamannya tadi, atau orang yang menjalankan tadi, boleh mengambil bagi hasil. Ini secara syar'i boleh. Ya bagaimana umumnya, kalau misalnya 30-70, ya kholas 30-70. Yang 30 pamannya, yang 70 punya anak yatim. Persen, kholas. Bagi, sah, halal. Itu kan anak yatim hartanya. Ya, betul. Tapi ini dikembangkan. Dan ini dibolehkan oleh para ulama, cara seperti ini. Yang tidak boleh, gak ada pekerjaan, wala pengembangan, wala kerjasama, wala syik, miliknya anak yatim 50 juta, diambil 5 juta. Begitu saja. Ini dosa besar. Hati-hati. Subhanallah ya ikhwan. Agama ini betul-betul indah, mudah, sejuk, tenteram. Jika kita terapkan. Coba antum bayangkan. Rasul menyebutkan. Ana, kata Rasulullah, wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Coba. Aku dan yang merawat, mengasuh, mendidik anak yatim nanti di hari kiamat seperti ini di surga. Jaraknya. Rasul mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah. Saking dekatnya. Nanti aku, kata Rasulullah, di surga, ya, seperti ini dekatnya. Dengan siapa? Dengan orang yang merawat, mendidik, membimbing, menyayangi anak yatim. Saking besarnya pahalanya. Tapi juga ketika dia menzalimi anak yatim, makan harta anak yatim ini tadi, termasuk dosa besar. Dosa besar enggak bisa terhapus dosanya dengan ibadah, sholat, wudhu, enggak. Dia wajib tobat. Itu kalau dosa besar, tobat. Nah. Yang keberapa? 7 ya. Yang ketujuh adalah ilhadu fil masjid. Sebagian ulama menafsirkan ilhad fil masjid adalah perbuatan yang dilarang bagi orang yang ihram di Masjidil Haram. Motong pohon, membunuh buruan, dan yang semisalnya. Begitu, yang ke-8, yaitu walladzi yastakhir. Di dalam lafaz ada dua, para ulama menjelaskan, ada dengan lafaz yastakhir, ada yastahir. Pakai hak, yastakhir, jadi yastakhir. Yastakhir dan yastakhir, pakai hak, enggak pakai titik. Yang pakai titik, khok berarti, itu membanggakan diri. Sombonglah di depan orang lain. Sukhriyah. Na'udzubillah, sombong. Yang yastashir itu sihir, perbuatan sihir. Yang keberapa sekarang? Yang ke-9, membuat nangis kedua orang tua. Buka ul walidain minal ukuk. Ini membuat orang tua kita nangis, termasuk ukukul walidain, termasuk durhaka pada kedua orang tua kita, termasuk dosa besar. Tadi yang kita sebutkan, bukaul walidaini minal ukuk, membuat nangisnya kedua orang tua bagian dari durhaka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan, mumpung masih hidup, yang memang hidup orang tua kita, mari kita koreksi diri kita. Koreksi diri kita. Sudah kayak seperti apa kita memperlakukan orang tua kita? Taat pada orang tua kita dan berbuat baik pada orang tua kita seperti apa? Kalau kurang terus. Kurang terus sampai betul-betul maksimal. Bagi yang sudah meninggal, tafadhol, sedekah untuk kedua orang tua yang meninggal, atau mendatangi teman-temannya dulu yang masih hidup. Kalau dia orang mampu misalnya, ya datang cerita, terima kasih atas sekolah, atas dulu sahabatnya dengan ayah saya. Oh iya, ada rezeki sedikit, mohon maaf, ini hadiah dari saya. Semoga orang tua kita dapat pahalanya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya Pak. Oh iya, sudah, itu teman, bapak, ayahmu orang baik, sudah orang baik, aku maafkan semua kalau kesalahan. Nanti ada waktu lagi, datangi lagi. Itu termasuk birrul walidain. Ketika sudah meninggal. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala li Ibnu Umar, kata Qaisalah ibn Mayyas. Qala li Ibnu Umar. Ibnu Umar, yakni putranya Umar bin Khattab, berkata kepadaku, atafrokun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannata, kata Ibnu Umar kepada Qaisalah ini, kamu apakah ingin, apakah kamu takut neraka dan kamu ingin masuk surga? Qultu ai wallah, iya, na'am, kalau bahasa kita na'am, iya, ana takut neraka dan aku kepingin masuk surga. Demi Allah, aku takut neraka dan kepingin masuk surga. Kata Qaisalah ini. Qala ahayyun waliduka. Kata Ibnu Umar. Apakah kedua orang tuamu atau orang tuamu itu masih hidup? Qultu indi ummi. Aku jawab, yang hidup masih ibuku. Hanya ibuku. Abi sudah meninggal. Qala fawallahi Lau anta laha al-kalam, lau alanta laha al-kalam, wa at'amtaha ta'am, la tadkhulunna al-jannata majtanabtal kabair. Kata Ibnu Umar, demi Allah, kalau kamu kepada ibumu itu lemah lembut bahasamu, sopan, lemah lembut kamu berbicara dengan orang tuamu, dengan ibumu, dan kau selalu memberikan makan nafkah untuk ibumu, niscaya kamu akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Coba. Luar biasa, ikhwan. Keutamaan birrul walidain. Bagi kita, mohon maaf, ringan. Ringan. Berkata lemah lembut dengan ibu. Bukan secara syar'i saja. Kalau secara syar'i, kholas. Secara syariat itu wadih. Pol wadihnya. Ayatnya ada. Hadisnya ada. Ucapan para sahabat ada. Semua lengkap tentang anjuran, perintah untuk berkata lemah lembut ke orang tua. Ini secara akal sehat saja sudah jelas-jelas masuknya. Apalagi syariat gitu loh. Secara akal sehat, naam. Jelas. Kamu terlahir dari ibumu kok mau bicara keras. Anak apa kamu ini? Itu. Wadah. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Asar yang mulia ini, kata para ulama, subhanallah, dari ini semua jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Artinya ketika misalnya jatuh pada kesalahan dari dosa besar tadi, cepat tobat kepada Allah, jangan sampai, waduh mungkin anak gak punya tobat, gak bisa diterima tobatku, enggak. Mumpung nyawa masih di kandung badan, mumpung belum matahari terbit dari arah barat, mumpung belum ditutup pintu tobat, nyawa belum dikerongkongan, tobat kepada Allah jika termasuk dari 9 tadi. Jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa dari ampunan Allah. Hamba Allah ketika betul-betul taubatun nasuha, taubat sebenar-benar taubat, naam, dengan ikhlas dan benar taubatnya, itu Allah Maha menerima taubat. Dan Allah senang kepada hambanya yang mau bertaubat. Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini ada faedah, yaitu wajibnya kita takut khawatir terjerumus dari kepada dosa-dosa tadi tersebut, yang mana itu sangat mungkin akan berdampak, berkonsekuensi hukuman dari Allah disegerakan atau nanti di hari kiamat. Na'udzubillah. Nah, terutama dosa-dosa besar tadi. Walaupun dosa-dosa kecil tidak boleh diremehkan. Nah, walaupun dosa kecil tidak boleh diremehkan. Tetap kita menjauh. Dan yang berikutnya wajibnya birrul walidain, terkhusus ibu. Wajibnya apa? Birrul walidain terkhusus ibu. Nah. Dan birrul walidain itu salah satu termasuk sebab yang besar untuk memasukkan seorang ke surga Allah. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu diantara sebab dari sebab-sebab masuknya seorang hamba Allah ke dalam jannah. Ada nasihat, nah, yang luar biasa, kata Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Abu Nu'aim, qala haddathana Sufyan an Hisham ibn Urwah an abihi qala wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmati, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmati. Nah, kata Hisham bin Urwah dari ayahnya, ketika membaca firman Allah, hendaklah kalian wahai anak itu rendahkan bahunya, hormati orang tuanya dengan merendahkan bahu penuh kasih sayang. Qala, kata ayahnya Hisham bin Urwah, la tamtani min syai'in ahabbahu. Ini penting. La tamtani min syai'in ahabbahu. Jangan engkau menolak, jangan engkau tidak menuruti permintaan yang disukai oleh ayah dan ibumu. Jangan kau tolak, jangan kau hindari, jangan kau halangi yang diminta oleh abi dan umimu yang dia, mereka berdua suka akan itu selama tidak menyelisih syar'i, selama dalam batas kemampuan. Jangan kau halang-halangi. Turuti. Apalagi itu sesuai dengan syar'i. Apalagi itu baik permintaannya. Turuti. Itu makna waqfit lahuma janaha dzulli minar rahmah. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dalam sahihnya, hadis ini sahih. Kata Imam Bukhari, haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Suhail ibn Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. Ini baru termasuk perbuatan, yaitu membalas jasa sang kedua orang tua kita. Kalau masih gendong tawaf tadi, belum. Misalnya sakit ya, afwan ya, sakit orang tuanya, dipapah ke kamar mandi, dimandikan, dicepoi, belum. Jangan merasa, alah wis, aku wis, apa-apa. Nah, udah selesai aku wis. Jangan, belum. Masih panjang. Naam. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yajzi waladun walidahu. Belum dikatakan membalas jasa kedua orang tua bagi sang anak, kecuali anak itu mendapati orang tuanya budak, dibeli budak itu dan dimerdekakan, itu baru. Ini menunjukkan betapa besar hak orang tua kepada anak, ikhwan. Barakallahu fiik. Nampaknya perkara ini sekarang sudah mulai tergerus. Sudah mulai banyak, na'udzubillah min dzalik, anak-anak yang tidak beradab kepada orang tuanya. Bahkan na'udzubillah min dzalik, kejadian di beberapa tempat, khawarij, yang anaknya itu kena terpengaruh pemikiran khawarij, teroris, wal'iyadzubillah, itu malah membunuh orang tuanya. Karena orang tuanya tidak meridhoi manhaj dan pemahaman anaknya. Dibunuh. Pamannya sendiri dibunuh. Karena tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Tidak seperti dia. Dosa besar. Dosa besar. Apalagi orang tua. Dosa besar. Jangankan membunuh. Hush, kata Allah. Wala taqullahumma uff. Itu sudah haram. Membuat nangis itu dosa besar. Apalagi membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati anak-anak kita. Jangan sampai terjaring dengan perangkap-perangkap pemahaman sesat khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di hadis ini tentunya upaya maksimal sang anak untuk birrul walidain. Nah, begitu. Sampai seperti itu hadisnya. Makanya kita harus hati-hati dan tahu diri. Koreksi diri. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad, kata Imam Bukhari, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Atha ibn Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amr qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yubai'uhu 'alal hijrah wa taraka abawaihi yabkiyan faqala irji ilaihima wadhikhuma kama abkaitahuma. Nah, kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaiat untuk hijrah. Dia ingin ikut hijrah. Dalam keadaan orang tua, kedua orang tuanya ditinggal kondisi menangis. Nah, jadi orang ini berbaiat kepada Rasul untuk ikut hijrah. Kondisi kedua orang tuanya nangis. Apa kata Rasulullah? Irji ilaihima. Ayo, balik, pulang. Datangi kedua orang tua kamu. Bikin orang tuamu tertawa seperti kamu membuat orang tuamu nangis. Ayo, salai dewi. Ayo. Jangan macam-macam dengan main-main dengan masalah membuat nangis orang tua. Apalagi dengan sebab perbuatan jelek kita. Bagaimana mengembalikan dia supaya ketawa? Ini tambih. Untuk tidak bermudah-mudahan, ada hati-hati, jangan membuat orang tua nangis, apalagi dengan perbuatan jelek kita, sehingga orang tua sumpek nangis sedih. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua merupakan pelajaran yang bagi kita yang sangat berharga. Naam, agar kita betul-betul hati-hati dan mumpung masih hidup kedua orang tua kita, ayo kita maksimalkan. Naam. Juga disebutkan dalam Sahih Adawul Mufrad dari sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabikum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabari, aku sampaikan kepada kalian dosa-dosa besar dari dosa-dosa besar. Nah, tiga kali Rasul ulang, kata sahabat, qalu bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, qala al isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaqian ala wa qauluzur ma zala yukarriruha hatta qultu laita sakat. Subhanallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku kabarkan pada kalian yaitu dosa-dosa besar dari dosa-dosa besar? Kata sahabat, iya wahai Rasulullah, dosa besar dari dosa-dosa besar itu ialah syirik kepada Allah, nomor satu. Nomor dua, durhaka pada kedua orang tua. Dan Rasulullah duduk sambil bersandar, dan juga dosa besar ialah qauluzur. Diulang-ulang qauluzur. Diulang-ulang qauluzur. Dosa besar itu adalah ucapan zur. Ucapan yang mengandung nilai kebatilan dan dusta. Ini yang sekarang sedang marak ini. Hati-hati. Jangan sampai kita masuk di ranah itu. Tuduhan demi tuduhan. Na'udzubillah min dzalik. Kedustaan demi kedustaan. Dilemparkan kepada saudaranya. Hati-hati. Dosa besar. Sampai Rasul mengulang-ulang. Ala wa qauluzur. Ala wa qauluzur. Ketahuilah, dosa besar itu adalah ucapan yang mengandung nilai dusta dan batil. Sampai perawi itu menyatakan, naam, mazala yukarriruha hatta qultu laita sakat. Sampai aku menyatakan, duh kapan berhentinya Rasul menyatakan ini? Kapan berhentinya? Ngeri gitu loh. Ngerinya apa? Dosanya besar, tapi perbuatannya ringan. Berucap dusta dan batil itu, dosanya besar tapi ucapannya ringan, mudah diucapkan oleh orang gitu. Diulang-ulang, kapan berhentinya? Saking ngerinya. Wadah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita koreksi diri kita. Naam, jangan sampai kita terjerembab dalam kubangan. Na'udzubillah min dzalik. Dosa besar terlebih-lebih, yaitu masalah durhaka kepada orang tua, seperti yang sedang kita bahas sekarang ini. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan juga dalam Sahih Adabul Mufrad dari Abdullah bin Amr qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berbeda riwayatnya, lafadznya mirip. Naam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuridul jihad. Dia ingin jihad. Faqala ahayyun walidaka? Kata Rasul, apakah kedua orang tuamu hidup? Qala na'am, kata orang ini, sahabat ini, ya, hidup. Faqala fa fihi ma fajahid. Orang ini minta izin untuk jihad. Kata Rasulullah, ayah ibumu hidup? Hidup ya Rasulullah. Ayo pulang. Kamu berjihad ke orang tua kamu. Berbakti, taat, melayani, berkhidmah, sabar ke orang tua kamu. Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, kepada kedua orang tua hendaklah juga harus hati-hati ya. Orang tua yang punya anak, hati-hati. Jangan berucap kepada anaknya yang tidak baik. Khawatir ucapan itu dikabulkan. Misalnya anaknya lagi banyak tingkah, nakal. Jangan. Jangan. Anak soleh, gitu. Na'udzubillah kalau sampai itu dikabulkan, nakal. Nakal temenan, ya apa? Ini bukan masalah remeh. Ini pelajaran bagi orang tua, bagi kita semua. Nah, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan Rasul bersabda, "Thalathu da'awat mustajabat lahunna. La syakka fihinna." Tiga doa ini dikabulkan. Ditambah lagi, "La syakka fihinna." Tidak ada keraguan tentang dikabulkannya. Apa itu? Da'watul mazlum. Doanya orang yang terzolimi. Apa itu? Da'watul musafir. Doanya orang yang sedang safar bepergian. Apa itu? Da'watul walidaini ala waladihima. Doanya kedua orang tua atas anaknya. Coba. Antum masih ingat kisah Juraij? Iya kan? Kisah Juraij. Juraij seorang ahli ibadah di kala itu. Dia punya gubuk. Kayak rumah luar Jawa itu. Jadi di bawah itu tiang-tiang. Ini di atas. Kayak gubuk gitu. Sawung kayak sawung gitu. Tempat ibadah dia. Ma'ruf di kala itu. Hadis Israiliyat ini. Kita gak boleh mendustakan kalau itu sahih. Ringkas cerita kurang lebihnya. Wal ilmu indallah. Dia ini dipanggil ibunya. Dipanggil ibunya. Nah, dia sedang sholat. Gak jawab. Karena dia sedang sholat. Walaupun para ulama membahas sholat apa dia. Kalau sholat sunnah, dia lebih baik menjawab panggilan ibunya. Dibatalkan sholat sunnahnya, kemudian menjawab panggilan ibu. Ketika sholat apa? Sunnah. Sampai setingkat itu para ulama membahas. Dia gak jawab. Akhirnya ngomong ibunya. Emosi. Kamu mudah, kurang lebih ya. Kamu mudah-mudahan gak mati sebelum kamu melihat pezina. Gitu. Ya sudah, ringkas cerita. Dia dirayu oleh wanita untuk zina, tetap. Ini orang ahli ibadah. Tak mau. Rayu sama pelacur. Ini pelacur. Tak mau dia. Tetap nolak. Rayu lagi. Lak. Iska gelem. Tak mau. Hah? Sudah. Rupanya wanita jahat ini punya makar. Dia berzina dengan orang lain, lahir anak, anak itu ditaruh di bawahnya, gubuknya itu. Diisukan, itu anaknya Juraij hasil zina. Sudah. Ringkas cerita, kepala sukunya isinya, kalau kita bilang kepala sukunya, ngumpulkan semua. Nah, kemudian dirobohkan gubuknya itu. Wis robohkan, wis ratakan dengan tanah. Mau dieksekusi. Juraij ini. Mau di mana? Dieksekusi. Dia minta waktu, disebutkan dalam riwayat, sholat dua rakaat atau berdoa. Diberikan. Sholat dua rakaat atau doa dia mohon kepada Allah akan itu semua. kemudian baru selesai menghadap bayi di tengah-tengah kerumunan. Kata Jurais, tanya ke bayi ini, siapa pelakunya? Kalau bahasa kita, Fadol. Fadol, tanya siapa pelakunya? Fadol. Ini bahasa kita. Ditanya siapa yang membuat kamu ini? Nothing, itu pengembala kambing. Itu langsung heboh di kala itu. Gempa. Bisa bicara bayi. Nah, setelah itu ya sudah, akhirnya minta maaf kepala sukunya dan semua, dan minta mohon maaf dan minta kepada Jurais, Jurais, halas cukup, kalau bahasa kita wis terima kasih lah. Kamu minta bangunan apa? Aku bangunkan rumah sesukamu. Kata Jurais, ndak usah. Kembalikan seperti semula aja. Gitu tak? Syahidnya apa? Syahidnya ucapan ibu tadi. Ya apa ndak? Akhirnya dia ngelihat siapa? Ngelihat pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Kita orang tua jangan sampai bermudah-mudahan lisan kita. Kamu nakal. Kamu. Jangan. Takut dikabulkan. Na'udzubillah min dzalik. Sementara anak-anak kita ini aset kita termahal. Anak-anak kita ini aset kita termahal. Sarwatukumul hakikiyah abna'ukum wa banatukum fa'tanau biha, kata Syekh Shalih Fauzan. Anak-anak kalian itu aset kalian termahal. Harta kalian paling berharga anak-anak kalian. Laki atau perempuan, perhatikan pendidikannya. Perhatikan akhlaknya, adabnya. Perhatikan. Kawal. Agar menjadi anak soleh. Ketika jadi anak soleh, bermanfaat bagi dia, bagi orang tuanya, bagi masyarakat, bahkan negara pun diuntungkan ketika rakyatnya orang-orang soleh. Kenapa? Karena ketika rakyatnya orang-orang soleh, mesti mendoakan kebaikan kepada penguasa. Dan tidak mungkin demonstrasi, tidak mungkin berontak, gak mungkin wong anak soleh. Karena pemberontakan demonstrasi itu bukan bagian dari Islam. Dan mendoakan kejelekan pemerintah bukan cara yang benar, itu cara yang batil. Aman negara. Dan taat, walaupun diambil hartanya, dipukul punggungnya, taat ke pemerintah. Ini anak soleh, diuntungkan. Dirinya bahagia, dirinya mulia, kedua orang tuanya mendapatkan kesolehan anak itu. Doa nyambung langsung, orang tuanya meninggal, dia doa langsung nyambung ke anak, ke orang tuanya. Masyarakat pun juga demikian. Kenapa? Dia tebar salam. Dia berbuat baik, sedekah, senyum, nasihat, baik. Mungkin anak soleh. Anak soleh. Imam Ahmad menyatakan, kalau aku punya doa, mesti dikabulkan oleh Allah, aku akan doakan untuk kebaikan pemerintah, penguasa. Waladun soleh. Nah, harta kita termahal, ya anak-anak kita. Mari kita perhatikan pendidikannya, dikawal adabnya, akhlaknya. Seperti itu. Manfaat mulia. Hanya adik-adik ini, semangat ya. Hah? Semangat? Iya. Sudah janji nih, mau semangat. Alhamdulillah. Iya. Anak dukung 1000%. Bahwa antum-antum yang duduk di depan anak ini akan semangat untuk belajar dan murojaah, taat pada peraturan pondok yang baik, birrul walidain, semangat ibadah, semangat hafal Quran, semangat hafal mutun, jadi anak soleh, diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah, ikhlas karena Allah dalam talabul ilm. Anak mendukung 1000%. Bukan 100 lagi, 1000. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk terus istiqomah, dan kita diberi hidayah untuk birrul walidain dan semangat dalam thalabul ilm, ikhlas karena Allah. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.